Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Ulu Maknun fi siratin Nabil al-Maknun. Anfaqa Abu Bakr radhiyallahu anhu kulla amwalihi fil hijrah. Rawal al-Imam Ahmad fi musnadih bi sanadin hasan wal Hakim an Asma'a binti Abi Bakr radiyallahu anhuma qalat lamma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu abu bakr ihtamala abu bakr malahu kullahu ma'ah 5,000 dirham aw 6,000 dirham qalat wa antalaqa biha ma'ahu. Ya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Kita melanjutkan pembahasan kisah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Bakar, maka beliau mengeluarkan seluruh hartanya, membawa seluruh hartanya untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya dengan sanad yang hasan, Imam Hakim bi Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha qalat, dia berkata, manakala Rasulullah SAW keluar berhijrah, maka keluar bersamanya Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya bersamanya sejumlah 5,000 dirham atau 6,000 dirham. Berkata Asma, wantalaqa biha ma'ahu, maka semua hartanya tak ada lagi yang bersisa. Semua dia bawa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dia tinggalkan di rumah. Naam. Qalat, fadakhala alaina jaddi Abu Kuhafa wa qad dhahaba basaruhu. Faqala wallahi inni la arahu qalib. Faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Qalat, qultu kalla ya abati. إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت كان أبي يضع فيها ماله ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا وقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم. قالت أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا ولكني قد أردت أن أسكن شيخا بذلك. نعم. Berkata أسماء putrinya Abu Bakar Siddiq, maka masuklah kakekku Abu Quhafah, maksudnya ayahnya Abu Bakar Siddiq, ya namanya Uthman, kunyanya Abu Quhafah, sementara kakekku telah buta. Maka dia berkata, demi Allah, inni la arahu qad faja'akum bimalih. Ma'ana fisihi, demi Allah, aku melihat Abu Bakar membawa semua hartanya dan dirinya bersama-sama seluruhnya, meninggalkan kalian dalam keadaan tak berharta. Maka aku pun berkata, sekali-kali tidak, wahai kakek, sesungguhnya dia telah meninggalkan untuk kami harta yang banyak. Berkata Asma, aku pun mengambil batu-batu, kemudian kuletakkan dalam satu tempat penyimpanan di rumah, yang mana biasa Abu Bakar meletakkan di sana hartanya semacam perangkas untuk kita. Kemudian aku letakkan di atasnya kain-kain. Kemudian aku bawa sang kakek dan ku bawakan tangannya ke tempat tersebut. Ku katakan, wahai kakek, letakkanlah tanganmu di atas harta-harta ini. Ya, maka berkatalah sang kakek, tatkala dia meletakkan tangannya di atas batu-batu yang sudah dibungkus-bungkus dengan kain tersebut, la ba'sa, kalau begitu keadaannya tak mengapa. Ya, tak mengapa dia pergi kalau dia telah meninggalkan untuk harta yang cukup. Maka berkata Asma dalam hatinya, demi Allah, dia tidak meninggalkan apapun untuk kami, tapi aku ingin membuat kakek menjadi tenang, tentram. Naam. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط شيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakr. Imam Ahmad mengeluarkan dalam musnadnya dan Muhibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan apa yang disyaratkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah SAW, taklah ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar Siddiq. Ya, naam. Fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu wa qala hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Abu Bakar pun menangis manakala mendengar hal itu. Dia berkata, ya Rasulullah, jangankan harta, diriku semuanya untukmu ya Rasulullah. Naam. Warawa Ibnu Hibban fi sahihihi bi sanadin sahihin 'ala syarti Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat anfaqa Abu Bakr radhiyallahu anhu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40,000. Masyaallah. Ibnu Hibban dalam sahih mereka dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, berkata Ibunda Aisyah, Rasulullah Abu Bakar ayahnya telah menginfakkan untuk Rasulullah sebanyak 40,000 dirham, semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk memperjuangkan agama Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, para sahabat tak ada yang sebagaimana Abu Bakar. Utsman menginfakkan sepertiga hartanya, Umar setengahnya, Abu Bakar semua hartanya. Ya, untuk Islam, untuk hijrah. Naam. Khuruj Quraisy fi talabi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi. Amma al-musyrikun faqad baqaw yantadhiruna khuruj ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min baitihi. Wa qad kharaja wa 'ama Allahu a'yunahum 'anhu. Fama sya'aru illa wa rajulun yaqulu lahum ma tantadhiruna man huwa huna, qalu Muhammad, qala hayya khayyabakumullah, qad wallahi kharaja 'alaykum Muhammad, thumma ma taraka minkum rajulan illa wa qad wada'a 'ala ra'si turaba wa antalaqa li sya'nihi, afama tarawna babikum, wa wada'a kullu rajulin minhum yadahu 'ala ra'sihi fa ida 'alayhi turabun فكأنهم لم يصدقوا فجعلوا يتطلقون من شق الباب فيرون النائم على فراشه مسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang upaya Quraisy untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum musyrikin, maka mereka menunggu di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Rasulullah telah keluar dan Allah telah membuat mata mereka tak melihat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah butakan mata mereka untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada seorang pun di antara mereka ya yang tersadar dari perbuatan itu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada seseorang yang mulai dia sadar dan dia berkata, apa yang kita tunggu lagi di sini? Mereka berkata, kita menunggu Muhammad. Maka orang itu menjawab, khayyabakumullah, kalian telah gagal, demi Allah dia telah keluar. Ya, kemudian dia meletakkan atas kepala kalian masing-masing ya debu, dan dia telah keluar untuk kepentingannya. Apalagi yang kalian mau buat di sini? Maka setiap mereka meletakkan tangan mereka di atas kepala-kepala mereka, ternyata mereka mendapatkan rambut-rambut mereka, kepala mereka telah ada padanya debu. Ya, seolah-olah mereka tak yakin Rasulullah telah keluar. Maka mereka berusaha mengintip dari celah pintu dan mereka masih melihat di sana ada orang yang tertidur dengan selimut. Ya, yang di biasa dikenakan Rasulullah SAW. Maka mereka berkata, demi Allah, itu Muhammad masih tidur, itu masih ada padanya di atasnya ya selimutnya. Naam. Fama zalu kadalik hatta asbahu fadakhalu alaihi fakashafu alburda faida bihi aliyun radiyallahu anhu faqalu wallahi laqad kana sadaqana alladhi kana haddathana fasa'aluhu aina sahibuka Faqala la adri. Dan mereka terus masih menunggu sampai pagi pun datang. Ketika pagi datang, mereka pun masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyingkap ya selimut tersebut. Ternyata yang ada di sana hanyalah Ali. Maka mereka berkata, demi Allah, telah benar yang berkata kepada kita dari sebelumnya, Muhammad telah keluar. Maka mereka bertanya kepada Ali, mana Muhammad? Maka Ali mengatakan, saya tak tahu. Naam. Fajunna junud Quraisyin hinama tabayyana laha khurujun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi wa saru yahimuna ala wujuhihim talaban lahu wa ja'alu liman ya'ti بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بهما إلى قريش حيين أو ميتين ما ميتين حيين أو ميتين قريش حيين أو ميتين نعم. Maka seketika Quraisy pun kebingungan, manakala mengetahui Rasulullah telah keluar bersama sahabatnya Abu Bakar. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar Rasulullah, mencari ke seluruh penjuru. Bahkan mereka membuat sembara siapa saja yang berhasil membawa Muhammad dan sahabatnya dalam keadaan apapun juga, baik hidup ataupun mati, akan mereka berikan 100 ekor unta. Naam. Abu Jahlin la'anallahu يغتم أسماء رضي الله عنها قال ابن إسحاق فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا بنت أبي بكر قالت قلت لا أدري والله أين أبي فرفع أبو جهل لعنه الله يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي قالت ثم انصرفوا. نعم. أبو جهل نمبر أسماء رضي الله عنها. Berkata Ibnu Ishaq, aku telah mendapatkan riwayat dari Asma radhiyallahu tabarakatul anha, putri Abu Bakar Siddiq. Dia berkata, tatkala Rasulullah bersama Abu Bakar keluar hijrah, maka datanglah ke rumah kami beberapa orang Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal bin Hisham. Mereka pun berdiri di depan pintu rumahku. Aku keluar menyambut mereka. Mereka bertanya, mana ayahmu wahai putri Abu Bakar Siddiq? Kukatakan, aku tak tahu ke mana mereka. Ya, seketika Abu Jahal melayangkan tangannya menempeleng wajahku, dan dia adalah orang yang fahishan khabithan, orang yang keji, orang yang buruk perangai. Dia telah menampar pipiku, membuat jatuh ya anting-antingku. Kemudian mereka pun pergi. Kata Syekh Ali Tuntawi dalam kitabnya Rijalun Minat Tarikh, begitulah perbuatan setiap para pengecut, yang mereka tak berani menghadapi laki-laki, yang berani hanya menghadapi perempuan yang hamil, yang kala itu Asma dalam keadaan hamil ya putranya Abdullah bin Zubair. Begitulah sepanjang zaman mereka hanya berani ya melawan kaum perempuan belaka. Naam. La tahzan innallaha ma'ana. Inda dalik raqibal furusanu وقصاص الأثر في كل وجه وانتشروا في الجبال والوديان يطلبونهما أي رسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه واشتد الطلب لكن من دون جدوى. نعم. Kala itu maka menyebarlah ke setiap penjuru para pencari ya jejak untuk mendapatkan Rasulullah SAW. Mereka pun menyebar di berbagai macam gunung-gunung, lembah-lembah, mencari keduanya, itu Rasul Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq. Ya. Mereka berusaha semaksimal yang mampu mereka lakukan. tapi semuanya sia-sia. Ya, luar biasa jahatnya mereka. Rasulullah bukan mencuri harta mereka. Tak ada harta mereka terambil. Rasulullah bahkan dengan Abu Bakar Siddiq tidak pernah yang melukai salah seorang pun daripada mereka, tidak mencuri harta mereka. Ya, mereka tak menginginkan agamanya, tapi mereka tak membolehkan dia pergi. Subhanallah. Jahatnya, dengkinya, irinya. Ya, mereka ingin Muhammad mati, tak boleh pergi ninggalkan mereka. Apa dosa Muhammad? Tak ada. Dia ingin mengembalikan mereka kepada agama nenek mereka Ibrahim agar mereka menyembah hanya satu Tuhan, itu saja. Hatta intahau ilal jabal alladhi fihi al-ghar wa sa'adu al-jabal wa wasalu ila famil ghar wa lam yabqa bainahum wa bainal usuri ala rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi illa an yanzura ahaduhum ila tahti qadamaih. Naam. Ternyata sampai juga lah mereka kepada gua tempat Rasulullah bersembunyi, Gua Thawr, karena mereka naik ke puncak gunung dan mereka telah tiba ya di bibir pintu gua. Tidaklah ada lagi jarak antara mereka dengan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar kecuali mereka melihat saja ke bawah kaki-kaki mereka. Kalau mereka ke bawah ke celah-celah dari celah-celah gua tersebut, pastilah mereka akan mendapati Muhammad di bawah mereka. Naam. Wa kanat أدق لحظة مرت بها الإنسانية في رحلتها الطويلة وكانت لحظة حاسمة فإما امتداد شقاء لا نهاية له وإما افتتاح سعادة لا آخر لها وقد حبست الإنسانية أنفاسها ووقفت خاشعة حين وصل الباحثون إلى فم الغار ولم يبق بينهم وبين العصور على منشودهم إلا أن ينظر أحدهم إلى تحت قدميه ولكن الله تعالى حال بينهم وبين ذلك. Inilah keadaan ya sisi kemanusiaan yang paling genting dalam perjalanan kehidupan manusia. Ya. Waktu yang sangat menentukan antara kebahagiaan akan datang berkepanjangan manakala mereka selamat, ya maka terbukalah selama-lamanya kebahagiaan, atau sebaliknya, ya mereka ketangkap, mereka terbunuh, maka adalah merupakan fase kegagalan umat manusia yang tak akan pernah ada lagi setelah itu, ya kebaikan selama-lamanya. Maka ketika itu adalah waktu yang sangat menegangkan karena mereka tak berada ya di bibir gua. Tidaklah ada yang menghalangi mereka kecuali melihat saja ke bawah. Nampaklah siapa yang mereka cari. Di bawah kedua telapak kaki mereka, sekiranya mereka lihat celah-celah batu, tampaklah Abu Bakar di sana bersama Rasulullah. Tapi Allah menghalangi mereka untuk dapat mencapai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat, selesailah. Tak ada yang namanya Islam. Tak ada sejarah bangsa-bangsa besar ya, di dunia ini yang telah ditaklukkan oleh Islam. Tak ada. Ya. Tak ada yang namanya Andalusia. Tak ada yang namanya macam-macam. Tak ada yang namanya kejayaan. Naam. Rasyikhani fi sahihaihima an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الإمام البخاري مسلم رواه dalam sahihnya, dalam sahih keduanya dari Abu Bakar Siddiq. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah kaki mereka, pastilah mereka akan melihat kita. Maka Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, bagaimana prasangkamu dengan dua orang dan Allah yang menjadi bertiga bersama mereka? Naam. Wa fi riwayati Urwah bin Az-Zubair fi maghazihi qala wa atal musyrikuna 'ala al-jabal alladhi fi al-ghar alladhi fi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tala'u fawqahu wa sami'a Abu Bakr aswatahum fa aqbala 'alayhi al-hammu wal-khawfu. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. Dalam riwayat Urwah bin Zubair dalam kitab Maghazinya, dia berkata, datanglah kaum musyrikin ke gunung Thawur yang dalamnya terdapat gua, yang dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mencapai puncak tersebut. Abu Bakar mendengar suara-suara mereka datang kepada keduanya. Maka datanglah kepada Abu Bakar ketakutan yang bersangatan. Ia takut bukan tentang dirinya. Dirinya mati tak ada masalah. Dia menakutkan kondisi Rasulullah, khawatir dengan kondisi Rasulullah. Nah, kalau Rasul terbunuh, selesailah ceritanya. Karena itulah Rasulullah menetapkan Abu Bakar Siddiq dan berkata, la tahzan, kau jangan takut. Inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Ini namanya keyakinan. Ya, dalam kondisi yang begitu genting, Nabi mengatakan, kau tak usah takut, Allah bersama kita. Keyakinan Allah akan memenangkannya, Allah akan menolongnya. Inilah keyakinan akidah yang harus ada dalam diri setiap orang mukmin. Ucapan la tahzan, jangan takut. Inna Allaha ma'ana, Allah senantiasa bersama kita dalam segala urusan. Naam. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nazalat alaihi sakinah. Nah, maka Rasulullah pun berdoa sehingga Allah turunkan ke dalam Abu Bakar Siddiq dan kepada Rasulullah ketenangan jiwa, ketenteraman hati, keyakinan yang mantap. Subhanallah, inilah ilmu tentang yakin yang wajib kita berusaha sampai ke sana. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya teringat tentang yakin ini. Ada seorang mu'allaf yang dia masuk Islam di satu negara Eropa sana, dan dia berdakwah, ya, menyeru orang kepada Islam. Terjadilah dialog antara dia dengan beberapa orang, ya, kaum Nasara. Ya, maka mereka menghadirkan racun. Ya, kata mereka, kalau engkau yakin dengan hadis nabimu, barang siapa yang pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak akan dibahayakan apapun sampai racun. Ini racun tikus, silakan kau minum. Dan pagi harinya memang dia sudah mengkonsumsi 7 daripada kurma ajwa. Dia katakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dia minum. Maka sedikit pun tak ada perubahan padanya. Dia lanjutkan dialog. Subhanallah. Inilah namanya yakin. Kira-kira sampai enggak ke sana keyakinan kita? Kita pergi sebentar cari kawan yang jual kurma ajwa, kita makan 7 butir, berani enggak? Tapi hal ini dilarang dilakukan kecuali dalam keadaan seperti itu, tahaddi, dalam keadaan genting. Dan ini pernah diperbuat seorang sahabat Nabi, Khalid bin Walid. Berkata jenderalnya orang-orang Persia, kalau kau benar-benar yakin dengan Tuhanmu, kau katakan bergantung kepada Tuhanmu, ini coba kau minum racun. Kata Khalid, bismillah. Dia minum, enggak ada apa-apa. Masuk Islam orang itu. Dibolehkan dalam kondisi ini, jangan coba-coba. Nanti masuk pula ke busur nanti, masuk kor nanti, masuk nanti. Ya, jangan. Ya, ini dalam babut tahaddi, dalam keadaan genting, untuk menunjukkan bagaimana Allah SWT itu kuasa atas segala sesuatu. Naam. وفي هذا نزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Dalam peristiwa inilah menurunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagaimana termuat dalam surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu, kalau kalian tak menolong dia Muhammad, faqad nasarahu Allah, maka Allah akan menolongnya. Ini menunjukkan kepada kita agama ini Allah akan tolong. Tidak pun kita menolongnya, Allah akan tolong sendiri agamanya. Ya, idz akhrajahu alladziina kafaru, ingatlah manakala orang-orang kafir ingin mengusirnya, tsaniyatsnaini, manakala keduanya dalam gua, idzhuma fil ghar, manakala keduanya dalam gua, idz yaqulu sahibi, manakala dia berkata kepada sahabat yang bukan Siddiq, la tahzan, janganlah engkau sedih, innallaha ma'ana, Allah membersamai kita. Maka Allah tenteramkan, turunkan kepada Rasulullah SAW ketenangan jiwa. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, Allah kuatkan nabinya, memperbantukan dengan menjaganya rombongan-rombongan tentara-tentara Allah yang tak terlihat. Wa ja'ala kalimatullahi alladziina kafaru sufla, Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi al-'ulya, kalimat Allah lah yang meninggi. Wallahu azizun hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Naam. Fala mantaha haula'il kuffaru ila babil ghar, qalu ha hunan qata' al-athar wa ikhtalatu 'alayhimul amr. Falamma ra'aw nasjal ankabuti 'ala babil ghar qalu law dakhala ha huna ahadun lam yakun nasjul ankabuti 'ala babihi fansarafu. Naam. Ya. Tatkala mereka tiba di mulut gua, mereka berkata, sampai di sini hilanglah jejak, tak ada lagi. Ya. Dan mereka pun ketika itu berselisih, apakah mungkin Muhammad masuk kemari? Sementara mereka melihat di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Mereka berkata, kalaulah dia masuk kemari, tak akan ada sarang laba-laba di sini. Ya. Maka mereka pun pulang. Naam. Qultu kanat mu'jizatan akrama Allah ta'ala biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa watajalla hadhihi al-mu'jizatu fi anna ha'ula'il kuffari lam yatakallaf ahadun minhum an yanzura dakhil al-ghar wa innama waqafu 'ala babil ghar falamma ra'aw nasjal ankabuti qalu law dakhala hahuna lam yakun nasjul ankabuti 'ala babihi thumma sarafu. Ya, aku berkata inilah mu'jizat Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan dengannya nabinya. Tampak mujizat ini begitu ya pentingnya, sehingga kita perhatikan kenapa tidak ada seorang daripada mereka yang mau sedikit untuk melirik ke dalam, melihat. Ya, tapi mereka hanya berhenti di pintu gua saja, mereka tak mau masuk. Terkala mereka melihat adanya sarang laba-laba yang membuat di sana rajutan sayap, rajutan daripada sarang tersebut, rumah tersebut, mereka pun berkata dengan logika mereka, kalau sekiranya mereka masuk di sini, tak akan mungkin di sini ada sarang laba-laba. Kemudian mereka pun kembali. Subhanallah. Naam. Ya. Mughadarah. Tafadhal. Ya. Mughadaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi al-ghar. أقام رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار ثلاث ليال حتى إذا خمدت عنهما نار طلب وسكن عنهما الناس جاءهما عبد الله ابن أريقط بالراحلتين فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة يخدمهما. مكة رسول الله أبو بكر tinggal di gua tersebut selama 3 malam. Manakala para pencari jejak sudah merasa putus asa untuk mendapatkan keduanya, manakala orang sudah lagi tak membincangkan tentang kepergian keduanya, datanglah Abdullah bin Uraiqit membawa 2 unta. Nah, maka kedua-duanya pun memiliki unta tersebut dan ikut bersama mereka Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar Siddiq, untuk mengabdikan dirinya membantu keduanya. Naam. وكان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار في آخر ليلة الاثنين في السحر لأربع ليال خلونا من شهر ربيع الأول Adapun perkiraan keluarnya Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq dari gua tersebut terjadi di akhir malam Senin, ya, ketika waktu sahur, yaitu sebelum terbitnya fajar, ya, bersisa 4 hari lagi daripada habisnya bulan Rabiul Awal, penghujung bulan Rabiul Awal. Naam. Qala al-Hakim fi al-Mustadrak, tawatarat al-akhbar anna khurujahu sallallahu alaihi wasallam kana yawm al-ithnain wa dukhulahu al-Madinah kana yawm al-ithnain illa anna Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi wal al-Khawarizmiyyah qala innahu kharaja min Makkah yawm al-Khamis. Naam. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mengatakan telah terdapat secara mutawatir berita keluarnya Nabi SAW itu di hari Senin, dan dia masuk ke Madinah pada hari Senin pula, perjalanan satu minggu dari Mekah ke Madinah. Kecuali Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dia berkata sesungguhnya Nabi keluar menurutnya dari Mekah pada hari Kamis. Naam. Qala al-Hafidhu fil Fathhi wa yujma'u bainahuma bi anna khurujahu sallallahu alaihi wasallam min Makkah kana yawm al-Khamis wa khurujahu min al-ghar kana lailatal itsnain li'annahu aqama fi thalath layalin wa hiya lailatul jum'ati wa lailatul sabti wa lailatul ahadi wa kharaja fi athna'i lailatul itsnain. Adapun al-Hafidz Ibnu Hajar menggabungkan dua riwayat tersebut, maka dia mengatakan keluarnya Nabi dari rumahnya itu untuk ke gua itu terjadi pada hari Kamis, ya. Adapun keluarnya Nabi meninggalkan gua itu terjadi pada malam Senin, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetap di gua tersebut selama 3 malam, ya, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Malam Senin dia berangkat meninggalkan tempat tersebut. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu akan datang kita akan berbicara tentang apa yang terjadi dengan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, apa yang terjadi di jalan sampai beliau masuk ke kota Madinah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.